Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din azzaqumullah, para jamaah salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bersyukur tatkala bisa menunaikan salat isya secara berjamaah di masjid, karena sholat isya ini memang memiliki keistimewaan khusus dibanding sholat yang lainnya apabila dilakukan secara berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW, man shala al-fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, yakni maka dia berada di atas jaminan, genggaman jaminan Allah. Yani hidup matinya dijamin oleh Allah. Yani kalau hidup, kebutuhan segala macam dicukupi. Kalau mati pun dijamin oleh Allah. Yani berada di atas rahmat, di atas ridha dan mufirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat isya ini disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalal isya fi jamaah fakannama shalatal laila nisfah. Orang yang salat isya berjamaah maka dia seperti salat tahajud setengah malam. Jadi ada memiliki keutamaan khusus. Bahkan asqulu shalah 'alal munafiqina shalatul 'isya'i wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Berarti salat isya ini bukti keimanan seseorang, karena orang-orang munafik paling malas, paling berat kalau untuk melakukan salat isya. Maka bersyukur kita bisa menunaikan ibadah yang agung ini. Taib, ada beberapa menit ke depan insyaallah kita melanjutkan kisah Sahabiyun Jalil Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi sampai pada masalah bahwasanya Salman ketika memperhatikan mereka, orang-orang Nasrani yang sedang sholat, yang sedang beribadah, yang di dalam gereja mereka, itu kata Salman, a'jabatni sholatuhum waragibtu fi dinihim. Yani saya mengaguminya dan saya menginginkan untuk yakni coba masuk ke agama mereka. Dari sini menunjukkan Salman orangnya yakni tidak terbuka, yakni tidak jumud. Ketika dia beragama Majusi lalu dia melihat ada agama yang dia merasa lebih baik, maka dia ingin untuk mempelajarinya. Lalu apa yang terjadi ayo ikhwah? Wa qultu, dan aku mengatakan, yakni dalam hatinya Salman mengatakan, wallahi hadza khairun min alladhi nahnu alaihi. Demi Allah, kata Salman, ini adalah yakni agama Nasrani ini dia lebih baik daripada agama yang aku berada di dalamnya. Yakni agama apa sebelumnya? Agama Majusi. Maka kata Salman, fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabati syams. Maka demi Allah, kata Salman, aku tidak meninggalkan mereka. Yakni aku terus memandangi, memperhatikan mereka di gereja itu hatta ghurabati syams, sampai akhirnya tenggelam matahari. Tenggelam matahari. Yang tadinya mau ke mana dia? Mau ke ladang, diperintah oleh ayahnya. Lalu kata Salman di sini, walam adhab ila dai'ati abi, dan aku tidak jadi membatalkan, aku berangkat ke mana? Berangkat ke ladangnya. Ah, penasaran Salman sudah mulai ada ketertarikan kepada agama Nasrani. Lalu kata Salman, summa inni sa'altuhum, lalu sungguhnya aku bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Nasrani itu yang sedang ada di gereja setelahnya itu, aina aslu. Perhatikan di sini ikhwan, Salman ingin yang asli, ingin yang murni. Dia bertanya, aina aslu hadha din, di mana asalnya, sumbernya agama ini, yang agama Nasrani ini, di mana? Maka qalu, mereka mengatakan, fi biladi syam, ini asalnya di negeri Syam. Negeri Syam yang dimaksud para jemaah pada masa itu dan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negeri Syam yang dimaksud 4 negara pada masa kita sekarang. Jadi Syam pada saat itu, sekarang kita ini 4 negara. Satu, Palestina. Yang kedua, Suriah, Damaskus. Yang ketiga Jordania sekarang ini, dan yang keempat Lebanon. Nah, empat negeri ini dulu jadi satu yang namanya mereka adalah Syam. Berkah semuanya. Yani yang berkah itu bukan Palestina saja. Bukan Palestina saja yang berkah karena ada Masjidil Aqsa, tidak, tapi justru empat negeri sekarang ini berkah. Karena memang Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang berkahnya mereka. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, kata Allah. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Ini ayat tentang apa, Pak, ini? Memberangkatkan hambanya. Maksudnya ayat tentang apa ini? Surat Al-Isra pertama ini. Namanya aja surat Al-Isra. Isra artinya asir fil lail. Isra ini perjalanan pada waktu malam. Kalau siang dan dinamakan Isra ini ya. Bapak berjalan dari Surabaya ke mana gitu, ke Jakarta pada waktu malam. Itu Bapak dikatakan sedang melaksanakan Isra, yakni perjalanan pada waktu malam. Nah, Rasulullah SAW diberangkatkan pada waktu malam. Ini namakan Isra as-sair fi lail. Asra bi'abdihi, yang telah memberangkatkan hambanya. Ayat ini diawali dengan Subhanallah, Maha suci Allah ini. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Maha suci Allah. Apa hikmahnya Allah awali ayat ini dengan Maha suci, dengan perkataan Subhanallah? Karena peristiwanya besar, peristiwanya agung, sehingga disunnahkan kalau kita mendapati sesuatu yang menakjubkan, kita mengatakan Subhanallah. Nabi juga gitu, kadang takbir, kalau enggak takbir Allahu Akbar, atau kalau enggak Subhanallah. Jadi peristiwanya aneh, besar, ajaib misalnya, maka kita katakan Subhanallah. Taib. Yang Allah berkahi, Nabi memberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi. Jadi negeri Syam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan negerinya para nabi Syam ini. Tidak ada negeri Indonesia ini ada seorang nabi misalnya, tidak ada. Kecuali nabi-nabi yang palsu itu, ada Ahmad Sedek, ada Adia Eden. Asli tidak ada. Semua nabi berasal negeri Syam, berdakwah di negeri Syam. Ya, taib. Asalnya dari negeri Syam kata mereka. Maka walama aqbalal lail, lalu malam sudah tiba, udtu ila baitina, aku kembali ke rumah kami, kata Salman. Fatalaqani abi, lalu bapakku menghadang, menanya, yani yas'aluni amma sana'tu, bapakku bertanya tentang apa yang aku lakukan. Amma sana'tu, maka kata Salman, qultu ya abati. Salman jujur, dia tidak keladang, dia jujur kepada ayahnya mengatakan, ya abati, wahai bapak saya, inni marartu, sesungguhnya aku melewati, bi unasin, dengan orang-orang, yusalluna, yang sedang pada sholat mereka, fi kanisatin lahum, di gereja mereka, kanisah, kanisah yakni gereja, fa'ajabani mara'aitu, lalu aku, wahai bapak, sangat yakni mengagumkannya, yakni aku sangat senang melihatnya, agama mereka, min dinihim. Wa maziltu indahum, ni Salman jujur kepada bapaknya. Wa maziltu indahum hatta gharabati syams, dan aku terus di sana bersama mereka di gereja itu sampai tenggelamnya matahari. Fadu'ira abi, langsung bapaknya itu fadu'ira. Apa kira-kira? Kaget. Fadu'ira, terkejut, kaget bapaknya. Yani kagetnya ini bukan masalah tidak keladang, tidak masalah, masalah tidak keladang. Lah ini loh seharian di gereja, gitu. Sedangkan agamanya ini majusi. Fa'du'ira abi mimma sana'tu, bapak saya kaget, terkejut atas apa yang aku lakukan. Waqol, dan dia mengatakan, ay bunai, wahai anakku, laisa fi dzalika din khair, wahai anakku, agama itu tidak baik. Nah, biasa ini sudah, lagu lama sudah. Agama itu tidak baik, itu sesat gitu. Dinuka wa dinu abika khairun minhu, agamamu majusi dan agama bapak moyangmu ya lebih baik. Jadi enggak usah, jangan kesana gitu maksudnya. Qultu, lalu Salman, walaupun Salman cinta kepada bapaknya, tapi apa kata Salman? Cinta tidak membuat matanya jadi buta Salman. Walaupun cinta bagaimana, tetap dia mengatakan kepada bapaknya, kalla, tidak wahai bapak, wallahi, demi Allah, tidak. Yang dimaksud wallahi, yang dimaksud demi Tuhan gitu. Karena Salman waktu itu tidak mempercayai masalah Allah ini, demi Tuhan maksudnya. Tapi Salman cerita ini kan sudah Islam, Iya Pak, Salman ini bercerita ketika beliau sudah menjadi sahabat Islam, sudah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan wallahi, tapi maksudnya dia itu bersumpah gitu loh. Tidak demi Allah wahai Bapak, inna dinahum la khairun min dinina, sesungguhnya agama mereka benar-benar lebih baik daripada agama kita. Ah, fa khafa abi mimma aqul. Lalu Bapak saya takut sudah tentang yakni atas apa yang aku katakan sekarang. Bapak saya mulai takut ini. Wa khasyya an artadda an dini, dan Bapak saya takut an artadda untuk aku ini murtad. Apa murtad? Murtad itu arruju'u anil Islam, anid din. Murtad itu adalah keluar dari agama. Ya, secara umum ya di semua agama, tapi yang dimaksud dalam bahasa kita murtad maksudnya agama yang orang yang keluar dari agama Islam. Oleh karena itu orang itu terbagi tiga, orang kafir itu. Pertama kafir khalis, kafir yang murni. Kedua orang yang murtad, orang yakni Islam lalu murtad. Yang ketiga orang musyrik, nyembah Allah iya, nyembah berhala juga iya, atau nyembah yang lain selain Allah juga iya. Karena hakikat musyrik itu Pak, bukan orang ateis. Ateis itu bukan orang musyrik. Ateis itu memang tidak benar-benar tidak kenal Allah gitu loh. Jadi dia itu orang kafir murni. Tapi orang musyrik, orang yang mengenal Allah, ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Makanya arti musyrik itu adalah yakni taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Menyamakan nyiroro kidul dengan Allah, menyamakan mbah brewok dengan Allah. Ini namanya syirik. Yani yang harus kita meminta ini kepada Allah, ini khusus hak Allah, tapi minta kepada juga mbah brewok misalnya, atau yang lain banyak. Yang disembah selain Allah itu sangat banyak. Ada keris, ada kuburan macam-macam, pohon yang lainnya, ada juga malaikat, ada bahkan Nabi, hatta Nabi, buktinya Nabi Isa disembah. Nabi Isa. Taib. Jadi itu syirik namanya. Syirik itu menyamakan. Makanya syirik disebut dolim, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wadu' syai' fi ghairi mawdi'ihi, ini syirik. Naruh peci di kaki, ini orang telah dolim namanya. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Naruh peci di kaki, dolim namanya. Yang seharusnya peci di mana? Di kepala. Nah, orang yang naruh peci di kepala disebutnya adil. Jadi adil itu bukan sama, Pak ya. Adil itu bukan sama, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil namanya. Warisan laki-laki dua bagian perempuan ini kan tidak sama, tapi itu adil. Justru kalau sama tidak adil namanya dan disebut dolim. Ngasih anak SD, anak kita SD dikasih 100 ribu, anak kita yang SMA juga dikasih 100 ribu, ini dolim apa adil? Dolim dia, walaupun sama. Yang adil itu anak SD kasih 5 ribu, anak SMP kita kasih misalnya 20 ribu gitu, itu adil. Baik. Apalagi kata Salman akhirnya, qultu kala wallahi inna dinahum la khairun min dinina fa khafa abi mimma aqul wa khashya an irtadda min dinina. Bapak saya takut kalau saya murtad dari agamaku. Wa akhirnya apa? Wa habasani bil bait. Lalu aku ditahannya, dipenjarakannya di rumah, ya. Memang awalnya nih Salman sudah sering di yakni dipingit di rumahnya oleh bapaknya, saking cinta sayangnya kepada Salman karena anak kesayangan. Lah sekarang ini malah wahabasani bil bait, memang benar-benar dipenjarakan di rumah sudah. Khawatir bapaknya ini berbahaya ini sudah. Nanti masuk ke aliran sesat nanti gitu. Wa wada'a qaidan fi rijlai, bahkan bapak saya meletakkan yakni borgol, yakni memasung kaki saya. Nah, sudah dipasung akhirnya oleh bapaknya. Tapi mungkin gimana terus Pak? Hah? Terus tidak keburu-buru toh? Nah, ini saya ini khawatir bahwa bapak ada hajat, ada keperluan. Kalau saya tidak masalah, sampai subuh saya ngomong tidak apa-apa. Tapi kita lanjut ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya? Apakah Salman ini sudah begitu saja? Tidak, tapi justru semakin penasaran dia. Walamma utihat li al-fursah, dan ketika datang kepada saya fursah, apa fursah itu? Kesempatan, ya. kesempatan, ba'atsu ilan nasara, maka aku pun mencari di antara orang Nasrani itu, aku lahum, aku mengatakan kepada mereka, apa kata Salman, idza qadima alaikum raqbun yuridu adh-dhahaba ila biladisyam fa'alimuni. Kata Salman, apabila datang nanti kepada kalian serombongan orang-orang, yakni raqbun, yang ingin dhahab, yakni berangkat ke negeri Syam, kata Salman, fa'alimuni, beritahu saya. Mau ngapain ini kira-kira Salman? Dia ingin tahu agama ini dari sumbernya, dari mana asalnya, dari Syam, dia ingin berangkat ke Syam, itu maksudnya. Maka Salman meminta kepada salah seorang Nasara di sana, beritahu saya kalau ada di antara kalian siapa rombongan yang mau, ini kafilah yang mau berangkat, karena tidak mungkin Salman berangkat sendirian. Dia ingin bersama kafilah, karena pada masa itu memang bepergian begitu, rombongan kafilah, yakni musafir begitu. Taib, famahuwa ila qalilun, tidak lama berselang, hatta qadima alaihim raqbun mutajjihun ila Syam. Datanglah, yakni pucuk dicinta ulam pun tiba. Datanglah, ternyata ada serombongan para, yakni kafilah mau bepergian, yang dia itu mutajjihun ila Syam, yang tujuannya menuju ke mana, Pak? Ke negeri Syam. Maka kata Salman, fa akhbiruni bihi, maka mereka pun memberitahu saya, mengabarkan kepada Salman. Lalu dia kan sedang dirantai, ada kesempatan, bisa saja bagaimanapun caranya kesempatan dia. Maka fahtaltu ala qaidi, aku bisa, yakni bagaimana caranya akhirnya bisa terbuka itu borgol, itu pasungan bapak saya itu, hatta halaltuhu, sampai akhirnya aku bisa membuka borgol itu, bisa lepas. Wa kharajtu ma'ahum, singkat ceritanya aku bisa berangkat keluar bersama mereka. Siapa mereka di sini? Rombongan kafilah yang mau berangkat ke negeri Syam. Mutakhaffiyan ini sembunyi-sembunyi, Pak, dari bapaknya. Mutakhaffiyan, sembunyi-sembunyi. Hatta balagna biladasyam, sampai akhirnya balagna, kami pun sampai biladasyam, ke negeri Syam. Masya Allah. Dari sinilah, Pak, mulai pengembaraan Salman di dalam mencari hidayah. Kenapa Salman ingin negeri Syam? Dia tertarik dengan agama Nasrani ini. Dia tertarik dengan cara ibadah mereka, orang-orang Nasrani, di dalam gereja. Falamma nazalna fiha, maka ketika kami sampai, turun, yakni tiba di negeri Syam, qultu, aku pun berkata, yakni bertanya kepada orang yang ada di sana, man afdal, perhatikan, Pak, man afdalur rajulin min ahli hadad din, siapa di antara orang yang paling afdal dari agama ini, yang dimaksud agama Nasrani, siapa orang yang paling afdal, yang paling saleh, yang paling afdal, paling bagus? Karena kita aja secara tabiat, kan, Pak, kalau sesuatu kan ini yang paling afdal, Pak, ya, kalau ingin rumah aja yang paling bagus, ingin kendaraan yang paling bagus, ingin istri yang paling bagus, kan gitu. Salman tentu juga demikian, tanya orang yang paling afdal, siapa di sini? Ditunjukkan, qalu, mereka mengatakan al-uskuf, yakni pemimpin, yang ini maksud ra'il kanisah, penanggung jawab gereja. Uskuf, maka fajituhu, lalu aku pun datang kepada uskuf tersebut, faqultu, lalu aku mengatakan, inni, kata Salman, inni qad ragibtu fin nasraniyah, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku rogib dan ingin memeluk agama Nasrani. Wa ahbabtu an alzamaka, dan aku suka kalau aku bermulazamah kepadamu, yakni aku menyertaimu. Wa akhdimaka, dan aku berkhidmat kepadamu. Ini kepada uskuf di gereja. Wa ata'allama minka, dan aku belajar agama darimu. Wa usalliya ma'aka, supaya aku bisa beribadah denganmu sama-sama. Ya, jadi mulazamah, berguru kepada syekh. Siapa yang dimaksud syekh di sini? Uskuf. Yani belajar sampai melayani uskuf ini. Faqala, kata uskuf, udkhul, taib, kata uskuf, masuk kamu sudah. Fadkhaltu, maka masuk, ini masuk ke gereja, ke tempatnya. Fadkhaltu indahu wa ja'altu ukhdimahu, faja'altu akhdimuhu. Maka aku pun masuk ke gereja, aku berada di sisinya, terus bermulazamah, yakni belajar, dan aku pun melayaninya, kata Salman. Taib, Inilah kisah pertama Salman bertemu dengan seorang yang disebut dengan uskup pemimpin gereja, yakni yang dimaksud di kalangan mereka syekhnya, yakni orang alimnya. Karena ketika ditanya siapa yang paling abdol di antara kalian yang memeluk agama ini, ditunjukkan kepada uskup. Ini bukan manusia biasa, dia uskup, orang yang senantiasa beribadah, berada di gereja dan seterusnya. Summa ma labistu an araftu anna rajula rajulun su. Ya. Kemudian qadarullah, apa yang terjadi pada jamaah sekalian? Ternyata uskup ini orang jelek. Kata Salman, summa ma labithu an araftu anna rajulun rajulus su. Kemudian aku tinggal bersamanya dan aku mengetahui anna rajula, bahwasanya orang ini rajulus su, uskup ini ternyata orang jelek. Bagaimana jeleknya? Faqad kana ya'muru atba'ahu, sungguh dia telah memerintahkan kepada para pengikutnya, kepada jamaahnya, bisodakoh, untuk sedekah. Apa? Oh ini. Ya. Untuk sedekah. Wa yuragibuhum, dan yakni menganjurkan sedekah itu bithawbiha, mengharapkan ganjaran, yakni supaya yakni mereka uskup ini memberikan saran-saran, anjuran-anjuran sedekah, sedekah nanti pahalanya besar. Tetapi faida u'tauhu min hasyai'an, tapi apabila diberi oleh jamaahnya sesuatu harta, liunfiqo fisabilillah, untuk dibelanjakan, dinafkahkan di jalan Allah, yakni dijalankan di jalan Allah, maka uskup ini iktanazahu, yakni dia menyimpannya, linapsihi, untuk dirinya. Ini enggak dibagi, enggak untuk dibagi, walam yu'til fuqara wal masakin minhu syai'an, tidak diberikan kepada fakir miskin sepeser pun uang itu, harta itu tidak dibelanjakan di jalan Allah, tapi dikumpulkan untuk siapa? Dirinya sendiri. Hatta jama'a, sampai, perhatikan di sini Pak, sampai jama'a, dia telah mengumpulkan sab'a, 7 kilalin minad dahab, 7 kilal gentong drum, sampai 7 gentong, 7 drum minad dahab, berupa emas, bukan main, emas 7 drum. Ini pendeta ini. Apa yang terjadi dengan Salman? Oh, kecewa jelas, tetapi Salman sabar. Dia tidak serta-merta, wah ini kurang ajar, saya akhirnya cabut dari agama ini. Tidak, Salman terus mencari kebenaran, dia ingin hidayah. Maka kata Salman, fa'abghadtuhu bughdan syadidan lima ra'aituhu min. Maka aku pun benci kepada dia, yakni dengan kebencian yang besar, yakni murka aku, benci kepada dia. Lima ra'aituhu minhu, atas apa yang aku lihat darinya, atas yakni kejelekan dia. Summa malabithu an mata, lalu aku tinggal bersama dia terus sampai dia mati. Ya. Fajtama'atin nasara lidafnihi, lalu orang-orang Nasrani umatnya yakni berkumpul, lidafnihi, untuk menguburkan mereka. Kok menguburkan mereka? Menguburkan siapa? Uskup ini menguburkan dia. Faqultu lahum, nah Salman baru dia. Salman tidak diam, harus dia melihat kemungkaran karena dia tahu ini mungkar gitu loh. Secara yakni tabiat manusiawinya, bukan karena kebenaran agama, bukan karena dia belum memegang agama yang benar, tapi artinya dia tabiat manusiawinya mengatakan ini kemungkaran. Maka kata Salman kepada orang-orang Nasara, faqultu lahum, aku mengatakan kepada mereka, inna sahibakum, sesungguhnya teman kalian, yang dimaksud uskup ini, teman-teman kalian, yang dimaksud uskup ini pemimpin kalian, boleh kita katakan demikian, sesungguhnya, karena sahib itu Pak, menerjemahkan sahib, perhatikan ya, sahib itu kan kalau secara kita artinya kan teman Pak ya, tapi lain dalam menerjemahkan, tergantung konteks kalimat. Kalau sahib, kata-kata konteks kalimatnya dalam peperangan, sahib diartikan apa? Lawan. Misalnya huwa wa sahibuhu fi qatl, dia dan sahibnya sedang berperang, dia dan sahibnya sedang berperang. Sahib mananya apa di sini? Lawan, dia dan lawannya sedang berperang. Misalnya dia dan sahibnya sedang makan bersama, dia dan sahibnya, apa sahib di sini maksudnya? sahabat, teman. Dia dan sahibnya bersetubuh sehingga punya anak. Apa sahib di sini? Istri. Jadi sahib ini dalam bahasa Arab macam-macam, bisa diartikan tergantung konteks kalimat. Di sini Salman mengatakan kepada uskup, sahib kalian, yang dimaksud inilah pemimpin kalian loh, seperti ini. Pemimpin kalian. Kana rajul su, dia itu orang jeleknya. Bagaimana jeleknya? Ya'murukum bisadaqah wa yuraghibukum fiha. Dia memerintahkan kalian sedekah, menganjurkan kalian sedekah. Fa idza ji'tumuhu, ketika kalian membawa harta kepada dia, iktanazaha li nafsihi, dia kumpulkan untuk dirinya. Wa lam yu'til masakinan minha syai'an, dia tidak berikan kepada fakir miskin sedikit pun. Orang tidak percaya tentunya. Qalu man min aina arafta dzalik? Min aina arafta dzalik? Dari mana kamu tahu itu semua? Kata orang-orang, kata Salman, kultu, kataku, kata Salman, yakni ana adullukum ala kanzihi, aku beritahu kalian di kanzihi, di gudangnya, perbendaharaan tempatnya, kanz. Ini kanz itu perbendaharaan, tempat menyimpan harta. Sebagaimana kata Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah itu, Pak, dia adalah simpanan berharga di antara simpanannya surga. Subhanallah. Maksudnya apa? Zikir ini loh, Pak. Dalam lafaz yang lain zikir, la haula wala quwata illa billah, itu kata Nabi, ghorsun min ghorsil jannah, dia tanaman di antara tanamannya surga. Dan Nabi memerintahkan untuk memperbanyak zikir ini. Kata Abu Dzar, ausani khalili, kekasihku Rasulullah telah memberi wasiat kepadaku, an aksra min qaulillah haula wala quwwata illa billah, untuk memperbanyak, bukan untuk membaca, bukan untuk membaca, Pak, untuk memperbanyak mengucap la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, ini zikir mutlak. Ini zikir mutlak artinya, Pak, zikir yang tidak diikat, yakni lepas, tidak diikat dengan jumlah bilangan, tidak diikat dengan waktu tertentu, tidak diikat dengan tempat tertentu. Jadi dimanapun, kapanpun, berapapun jumlahnya, perbanyak membaca apa tadi? La haula wala quwwata illa billah. Ngantri di rumah sakit, ngantri, perbanyak la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata, terus. Ini zikir. Jadi kita ini subhanallah, zikir kadang menentukan tempat, menentukan jumlahnya, 1000 kali, 200 kali, 700 kali. Barang siapa yang baca ini 100 kali akan begini. Ini zikir-zikir yang sahih, Pak, dari Nabi. Tidak ada yang mengatakan siapa yang zikir 2000 kali. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Perhatikan, tidak pernah ada zikir melebihi 100. Paling ada hadis yang mengatakan seperti barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahu wa ala kulli syai'in qadir 100 marrah fi yaum. Itu pun fi yaum, Pak. Barang siapa yang membaca 100 kali dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Nabi, apa dia? Dijaga dari syaitan. Dijaga dari syaitan. Kemudian seperti memerdekakan 4 budak dari kalangan Bani Ismail. Ini keutamaan. Jadi tidak ada, maka zikir mutlak ini zikir yang tidak diikat. Adapun zikir yang muqayyad namanya, ini zikir yang diikat. Jumlahnya berapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, seperti zikir pagi dan petang. Zikir masuk WC misalnya. Enggak boleh kita masuk WC dibaca mau tidur, karena ini muqayyad, dibatasi waktunya kapan, tempatnya di mana. Masuk WC tok zikir ini. Baca apa? Karena Nabi SAW idza dakhala al-khala, Nabi itu kalau masuk WC membaca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sebelumnya baca bismillah. Sebelumnya baca bismillah. Jadi tidak boleh baca itu. Bukan tidak boleh, artinya orang yang tidak membaca bismillah memasuk WC, ini telah kehilangan fadilah yang besar. Apa fadilahnya? Orang kalau baca bismillah masuk WC, ketika dia telanjang bulat, dia tidak akan dilihat oleh syaitan. Jadi bismillah ini, lafaz bismillah yang akan menutup aurat kita dari pandangannya jin. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Tidak pakai ar-rahman ar-rahim loh, Pak, ya. An yaqula bismillah. Kata Nabi, penghalang antara pandangannya jin dengan auratnya Bani Adam, apabila dia masuk WC, masuk kamar mandi, maka kata Nabi dia membaca bismillah. Ini saternya, ini penutupnya. Makanya orang yang masuk WC tidak baca bismillah, sudah auratnya bablas kelihatan. Sehingga wajar banyak orang kesurupan keluar dari WC. Apalagi WC ini kata Nabi dalam hadis dikatakan, dia itu inna hadihil khusus, kata Nabi, sesungguhnya kamar-kamar mandi, tempat-tempat buang hajat ini, kata Nabi, muhtadarah. Muhtadarah yani ada yang hadir, ada penunggunya, itu yang dimaksud syaitan. Maka membacanya juga doanya bukan doa minta rizki, bukan minta berkah, tapi berlindung kepada Allah dari apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari jin laki-laki dan jin perempuan, setan laki-laki dan setan perempuan, gangguan, karena dia tempat ma'wa syayatin, tempatnya setan. Oleh karena tempat setan, di WC jangan lama-lama, Pak. Setelah buang hajat sudah keluar cepat, enggak boleh lama-lama. Dan sebelumnya baca apa tadi? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya baca apa? Ghufranaka. Apa arti ghufranaka? Ai talab minallahi al-maghfirah. Ghufranaka artinya meminta ampunan kepada Allah. Nyambung enggak, Pak, kira-kira? Kok keluar dari WC minta ampunan, nyambung enggak? Pasti nyambung. Tidak mungkin kita mengatakan tidak. Ini dari wahyu masalahnya. Seperti masjid ini, al-wahyu. Masya Allah, masjid al-wahyu. Nyambung. Apa yang nyambungnya? Kenapa kita keluar dari WC membaca gufronaka? Ahsan. Satu. Yang kedua. Pertama tadi kata Pak Reza. Yang pertama, karena selama di kamar mandi kita kan tidak menyebut nama Allah. Ketika kita buang hajat tidak berzikir kepada Allah. Karena tidak berzikir kepada Allah, ini merupakan taksir, kekurangan kita di hadapan Allah. Maka kita mengatakan gufronaka. Lah sekarang umat Islam di luar WC-nya itu seperti di WC, tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih banyak lagi istighfarnya. Yang kedua alasannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa keluar dari WC kita mengatakan gufronaka, minta ampunan, minta diampuni dosa-dosa kita, yakni ketika keluar dari WC kita buang hajat, buang kotoran kita, jasad kita kotoran dibuang, dibersihkan, enteng, enak, nyaman. Demikian pula kita minta kepada Allah, sebagaimana engkau telah bersihkan jasadku dari kotoran ini ya Allah, maka bersihkan pula apa? Bersihkan pula apa minta kepada Allah? Dosa-dosa kita dari jiwa kita. Sebagaimana badan kita bersih dari jiwa pun minta di. Jadi nyambung, nyambung tidak? Nyambung, bukan minta rizki. Keluar masjid minta apa? Baru dia minta rizki. Subhanallah, lihat doa dari Nabi. Masuk masjid minta apa kita, ikhwan? Masuk masjid bismillahi apa? Masuk masjid apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Salawat kepada Nabi. Jadi di antara tempat salawat itu, ikhwan, masuk masjid baca salawat. Baru kemudian membaca Allahumma inni as'aluka Allahumma ftahli abwaba apa? Rahmatika. Minta apa kita? Minta rahmat Allah. Rahmat apa maksudnya rahmat? Rahmat ini maksudnya adalah kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan rahmat Allah. Ingat, Pak, surga bukan dibeli dengan tahajud kita. Surga bukan ditukar dengan sedekah kita. Surga bukan ditukar dengan infak kita. Demi Allah, tidak. Sebab kata Nabi SAW, la yadkhulu ahadakumul jannah bi amalihi. Kalian tidak masuk surga dengan amalan kalian. Tidak. Yani amalan sehebat apapun kalian tidak bisa menebus surga Allah, tidak bisa. Para sahabat bingung. Masa sih gitu? Engkau bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana. Demikian pula aku, kata Nabi. Saya saja masuk surga bukan karena amal, tapi karena apa kalau gitu? Masuk surga kita bi fadlillah wa bi rahmatihi, karena karunia dan rahmat Allah. Tapi kalau gitu ngapain kita amal? Taib, jawabannya ada dua. Ngapain kalau gitu kita tahajud capek-capekin tun ngantuk? Untuk apa kalau begitu? Jawabannya dua, Pak. Masuk surga dengan rahmat Allah. Amalan untuk apa kalau begitu? Yang pertama, amalan ini sekedar untuk menentukan tinggi derajatnya saja. Jadi kunci pintunya itu dengan apa? Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Tapi amalan kita tahajud sedekah untuk apa? Menentukan tinggi rendahnya ini, masuk surga ini kelasnya apa gitu loh. Apa kelas VIP, kelas bisnis, kelas ekonomi? Yang menentukan apa ini kelas-kelas ini semua? Amalan. Makanya kata Nabi SAW, satu langkah ke masjid berjamaah ini mengangkat derajat. Derajat apa maksudnya? Jannah. Subhanallah. Jadi 100 langkah, 100 derajat sudah. Dan semakin banyak, bahkan orang yang paling banyak membaca Quran, itu huruf-hurufnya menaikkan derajat dia di surga nanti. Jadi tidak sama Pak, kita di surga nanti. Sama-sama masuk surga, tapi nanti derajat tidak sama. Dan orang yang derajatnya tinggi bisa memberi syafaat kepada yang derajatnya rendah. Seorang anak yang derajatnya tingkat tinggi di surga bisa memberi syafaat kepada orang tuanya yang derajatnya rendah di surga. Biidnillah, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau rahmat kita masuk surga dengan rahmat Allah, lalu untuk apa amalan? Rahmat Allah tidak bisa dicapai kecuali dengan tahajud. Rahmat Allah tidak bisa dicapai kecuali dengan sedekah, dengan amal saleh. Jadi amal saleh kata Allah, inna rahmatallahi qaribun, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, yang bisa dicapai oleh siapa? Oleh orang-orang yang berbuat kebaikan. Jelas sekarang Pak? Jadi maksudnya bukan menukar surga dengan amal. Oh tidak, jauh, jangankan dengan surga Pak. Ada seorang hamba yang ibadah kepada Allah selama di dunia 70 tahun, lalu dihisab pada hari kiamat, lalu kata Allah ponis memutuskan, adkhiluhul jannah birahmati, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku kata Allah. Hamba ini protes, tidak mau dia. Ya Allah, ya Rabbi, abadtuka sab'ina sana uridu an adkhula jannah bi'amali. Ya Allah, saya kan sudah ibadah 70 tahun di dunia, saya ingin masuk surga ya karena amalan saya kata hamba ini. Allah tadi mengatakan apa? Masukkan dia ke surga dengan rahmatku kata Allah. Ibadah sudah 70 tahun dia, masukkan ke surga dengan rahmatku. Dia protes, tidak ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalan saya. Taib kata Allah, malaikat adkhuluhu jannah, masuk ema adkhuluhu nar, masukkan kalau begitu dia ke neraka bi amalihi, dengan amalannya dia. Neraka juga. Yang ibadah 70 tahun masuk neraka? Iya. Semakin heran hamba ini. Tadi protes dia, sekarang semakin ajib, heran. Akhirnya kata Allah, taib, ingin lihat bukti kata Allah. Buktikan. Timbang, Pak. Ibadah dia yang 70 tahun ditimbang. Lalu nikmat dia bukan nikmat bisa hidup 70 tahun, nikmat kendaraan, nikmat istri, nikmat rumah, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, iman Islam, bukan. Satu matanya loh, nikmat satu mata bisa melihat, satu, bukan dua-duanya, satu saja ditimbang. Yani antara ibadah 70 tahun dia kepada Allah dengan satu nikmat mata, mana yang berat? Ternyata ya ikhwah, farajahati nikmatul basar, maka ternyata berat nikmatnya mata dengan ibadah 70 tahun. Maknanya kita ibadah 70 tahun nebus nikmat mata satu saja tidak mampu, bagaimana dengan nikmat yang lain, bagaimana dengan surga? Cukup insyaAllah kita lanjutkan dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kisah Salman Al-Farisi. Tentu Bapak juga penasaran sampai di mana, nanti bagaimana kelanjutan dan akhir ujung dari perjalanan Salman Al-Farisi. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Subhanakallahumma. Taib, ada yang bertanya? Silakan. Kalau memang sebelum kita tutup, tolong tolong. Taib. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.